اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Ada cerita satu surat khusus, ada namanya surat salat semua, namanya surat zakat semua, surat namanya ceritanya Nabi Musa semua, cerita Nabi Musa ada di surat Al-Baqarah, cerita Nabi Musa ada di surat Inna hadza ala fi shohofil ula, shohofi Ibrahim. Di Al-Baqarah di ujung ada. Kenapa dibuat Allah berserak-serak di dalam Quran itu? Ketika kita baca surat Al-Baqarah mencakup semuanya dalam. Tidak ada satu surat khusus. Begitulah keindahan Al-Quran. Ulama mengumpulkannya dalam satu tema-tema. Jadi masalah terpisah bukan hanya Isra Mi'raj. Jadi ketika orang bertanya, kenapa Isra Mi'raj? Kecuali hanya Isra Mi'raj saja. Kenapa yang lain satu surat? Kenapa Isra Mi'raj terpisah? Ini semua kisah terpisah-pisah di banyak tempat.